Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian atau daras dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang keutamaan beberapa surat di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam beberapa hadis. Pada kajian sebelumnya kita sampai tentang surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Telah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas ini mengkhususkan penyebutan hanya untuk Allah. Hanya menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hanya menyebutkan tentang dirinya dan sama sekali tidak menyebutkan tentang selainnya. Sehingga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya memurnikan. Sehingga oleh karena itu ikhlasul ibadah maknanya adalah memurnikan ibadah. Kemudian pada kajian sebelumnya sempat kita jelaskan tentang makna lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan sempat kita sampaikan pada kajian sebelumnya tentang al-waswasah, tentang bisikan-bisikan di dalam keimanan, yang mana bisikan tersebut mengatakan man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian terakhir kita menyebutkan bahwasanya munculnya bisikan tersebut menandakan sebagai sorohul iman. Di sini ada yang keliru di dalam pelafatannya. Lafat yang benar adalah sorihul iman. Lafat yang benar adalah sorihul iman. Bagaimana hal demikian? Kita langsung baca saja hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Kitabul Iman, bab bayanil waswasah fil iman. Bab bayanul waswasah fil iman. Bab penjelasan tentang al-waswasah, waswas, perasaan waswas, bisikan-bisikan di dalam keimanan. Qala rahimahullah haddatsani Zuhair ibnu Harbin qala haddatsana Jarir an Sah an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fasaluhu. Dari Abu Hurairah, dia berkata, datang beberapa orang kepada Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi, datang kepada beliau, dan mereka bertanya kepada beliau, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi. Sesungguhnya kami mendapati pada diri kami sesuatu yang berat untuk kami ungkapkan. Berat, karena urusannya itu berat. Urusannya itu besar. Nah, untuk melafadzkannya saja susah dan sulit bagi sahabat. Apa yang ingin ditanyakan oleh mereka kepada Rasulullah? Yaitu bisikan-bisikan tentang man khalaqa rabbana, siapa yang menciptakan Rabb kita. Dan Nabi SAW paham apa yang mereka maksudkan. Nabi mengatakan, waqad wajadtumuhu, sungguh kalian telah mendapatkan bisikan tersebut. Qalu na'am. Mereka mengatakan na'am, ya. Lalu Nabi mengatakan zaka sharihul iman. Yang demikian itu adalah sharihul iman. Apa makna dari sharihul iman? Nanti akan kita jelaskan. Secara bahasa maknanya adalah kejelasan dari iman. Kejelasan dari iman. Nanti akan kita jelaskan makna dari sharihul iman. Di dalam riwayat lain dikatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tilka mahdul iman. Yang demikian itu adalah mahdul iman. Inti dari keimanan. Dalam riwayat yang lain juga, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas yatasaaluna hatta yuqala hadza khalaqallahul khalqa. Faman khalaqallah, faman wajada dzalika syai'an falyakul amantu billah." Nabi mengatakan, senantiasa orang-orang bertanya-tanya. Sampai ada yang bertanya, sampai ada yang mengatakan, khalaqallahul khalqa. Allah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada dzalika, Nabi mengatakan, barang siapa yang mendapati adanya bisikan tersebut di dalam dirinya, maka hendaknya dia mengatakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian, lalu syaitan tersebut mengatakan, man khalaqas samaa wa man khalaqal arda fayaqulullah, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, maka orang tersebut akan mengatakan Allah. Kemudian berlanjut, syaitan bertanya, siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka barang siapa yang mendapati hal demikian, maka hendaknya dia mengatakan amantu billahi wa rasulihi. Di dalam riwayat lain juga, masih di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Apabila sampai pada tahap demikian, adanya atau munculnya al-waswasah demikian, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah, وَلْيَنْتَهِ. Dan hendaknya dia berhenti. Berhenti, yakni meninggalkan al-waswasah tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu bab yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, banyak sekali riwayat-riwayat yang beliau sampaikan. Bahkan di dalam riwayat satu sahabat saja Abu Hurairah, di sini ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 14, atau 10. Dalam satu pembahasan dari satu orang sahabat. Itu tidak dari satu jalur. Yang pertama dari gurunya yang bernama Zuhair. Yang kedua dari gurunya yang bernama Muhammad bin Bashar. Riwayat yang ketiga dari gurunya yang bernama Yusuf bin Ya'qub As-Saffar. Kemudian yang keempat dari gurunya yang bernama Harun bin Ma'ruf. Nah, dari masing-masing guru itu dihafalkan oleh beliau. Nah, beliau tidak mencukupkan satu riwayat tentang satu hadis dari satu guru. Tapi beliau mencari dan semuanya dihafal dan tidak tertukar. Nah, menunjukkan barakallahu fikum al-Imam Muslim rahimahullah adalah amirul mukminin fil hadis. Pemimpinnya kaum mukminin atau salah satu pemimpinnya kaum mukminin di dalam ilmu hadis. Dan beliau ini adalah ayatun min ayatillah, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup menghafal demikian? Nah. Jangankan mengingat rawil hadis, sanad hadis. Untuk mengingat sahabat dengan hadisnya saja kita kesulitan. Padahal itu cuma satu hadis yang kita hafal. Cuma satu riwayat. Ini beliau menghafal berbagai macam jalurnya. Nam, berbagai macam sanadnya, barakallahu fikum, hadisnya dan riwayat-riwayat yang berbeda. Dalam satu makna hadis atau dalam satu pembahasan hadis ada lafaz-lafaz yang sedikit-sedikit berbeda. Itu pun dipisahkan oleh beliau. Ini kelebihan dari Al-Imam Muslim rahimahullah. Sungguh apa yang beliau capai dan beliau tulis di dalam karyanya ini merupakan pencapaian dan karya yang sangat besar dan tentunya tidak akan bisa lagi ada yang sanggup pada zaman sekarang ini sampai pada pencapaian seperti ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan penjelasan tentang hadis ini. Beliau mengatakan setelah beliau menyebutkan hadis tentang sharihul iman di dalam lafaz lain dikatakan sebagai mahdul iman. Mahdul iman. Kemudian apabila sampai adanya bisikan demikian hendaknya kita mengatakan amantu billah atau amantu billahi wa rusulihi. Hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan al-waswasah tersebut. Barakallahu fikum. Adapun lafaz sharihul iman dan mahdul iman kata beliau, maknahu isti'dhamukum. Al-kalama bihi huwa sharihul iman. Kalian merasa berat untuk mengucapkan hal demikian, untuk mengungkapkan hal demikian, itu sebagai tanda sharihul iman. Nah, sebagai tanda sharihul iman. Bukti bahwasannya iman kalian itu jelas. Iman kalian itu mantap. Fa inna isti'dhama hadza wa shiddatal khawfi minhu wa minan nutqi bihi fadlan an i'tiqadihi innama yakunu liman istakmala al-imana istikmalan muhaqqaqan. Maka terasa besar dan beratnya urusan ini bagi kalian adanya rasa takut pada diri kalian tentang perkara ini ketika mengucapkannya. Kalian takut dan kalian merasa berat untuk mengucapkannya. Apalagi sampai meyakininya. Pertanyaan-pertanyaan dan al-waswasah seperti ini hanya terjadi pada diri orang yang sempurna keimanannya dengan kesempurnaan yang sangat besar. Kesempurnaan yang sangat nyata. Wantafat anhu arribatu wasyukuk. Sehingga yang mana pada orang ini barakallahu fikum yang sempurna keimanannya hilang keraguan dan kerancuan. Nah, al-waswasah seperti ini maknanya, al-waswasah seperti ini hanya bisa terjadi barakallahu fikum kepada diri orang yang sempurna keimanannya dan tidak ada lagi keraguan pada dirinya. Karena syaitan selalu berupaya untuk memberikan bisikan-bisikan, menyesatkan umat manusia. Segala cara dia upayakan sampai pada barakallahu fikum bisikan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ketika sampai bisikan ini kepada diri kalian dan kalian merasa berat untuk mengungkapkannya, untuk mengucapkannya, apalagi sampai meyakininya. Nah, ini merupakan sharihul iman, mahdul iman, bukti nyata dari keimanan kalian dan menunjukkan bahwasanya iman kalian adalah iman yang sempurna, yang telah hilang keraguan pada dirinya sehingga kalian merasa berat untuk mengucapkannya. Dan apabila sampai pada tahap seperti ini muncul bisikan tersebut, maka hendaknya dia mengucapkan amantu billah, memohon perlindungan kepada Allah dan meninggalkan bisikan tersebut. Fa ma'nahu al-i'rad an hadzal khatir al-batil. Maknanya adalah berpaling dari 6 pemikiran yang batil ini. Wal iltija' ila Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkannya. Qala al-Imam Al-Maziri. Qala al-Imam Al-Maziri, ini masih penukilan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim rahimahullah. Zahirul hadith annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum an yadfa'u al-khawatir bil-i'radi anha wa radda laha min ghairi istidlalin wala nadharin fi ibtaliha. Zahirul hadith, secara zahir dari hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menolak pemikiran-pemikiran yang batil ini dengan cara apa? Berpaling darinya, tinggalkan pemikiran tersebut dan menolaknya tanpa harus mencari dalil, tanpa harus melihat kebatilannya. Langsung ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Udah enggak usah dipikirkan. Nah, langsung ditinggalkan. Enggak usah dicari-cari. Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Qala walladhi yuqalu fi hadzal ma'na innal khawatir 'ala qismain. Nah, sampai di sini perkataan masih ada lagi sambungan dari perkataan Al-Imam Al-Maziri, tapi kita cukupkan sampai di sini. Ini yang sangat penting. Nah, kita tinggalkan bisikan-bisikan tersebut tanpa kita mencari pendalilan dan tanpa kita membahas barakallahu fikum tentang kebatilan pemikiran tersebut. Cukup kita yakini apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kita berhenti sampai di sini. Titik sampai di situ dan jangan kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, intinya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, beriman kepada Rasul-Rasulnya dengan apa yang Rasul sebutkan di dalam hadis-hadis. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan tentang hadis keutamaan surat Al-Ikhlas. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, "Wa hadhihi suratu aqsama an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Dan surat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya surat ini menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Sepertiga dari apa? 6. Dalam bentuk apa? Yakni di dalam bentuk at-tawab. Dalam bentuk pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a tsulutsal Qur'an fi lailatin. Apakah salah seorang di antara kalian sanggup untuk membaca sepertiga Al-Qur'an pada setiap malam? Maka para sahabat merasa berat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ta'dilu tsulutsal Qur'an. Bahwasanya surat ini menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Yakni kata Syekh, ajruha ka ajri tsulutsil Qur'an. Pahalanya sama dengan pahala sepertiga dari Al-Qur'an. Lakinnaha la tujzi 'anil Qur'an. Akan tetapi tidak bisa menggantikan sepertiga dari Al-Quran. Bedakan antara na'am as-sawab dengan al-ijza. Pahala, kalau pembahasannya tentang pahala, beda dengan mewakili. Al-ijza itu mewakili. Walihada lau qara'aha al-insan masalan. Nanti akan lebih paham apabila kita membaca lanjutan dari perkataan Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin. Maka oleh karena ini, andai seseorang membacanya salasa marrat badala qira'atil Fatihah fi sholati la tujzi. Andai di dalam setiap rakaat dia membaca 3 kali surat Al-Ikhlas tanpa membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tetap tidak sah. Karena dia tidak mewakili surat Al-Fatihah sebagai kewajiban dan rukun untuk dibaca pada setiap rakaat. Walaupun pahalanya itu sepertiga Al-Quran, akan tetapi tidak bisa mewakili, na'am, atau tidak bisa menggantikan posisi dari surat-surat tersebut. Li'anna hunaka farqan bainal mu'adalah fil ajri wal mu'adalah fil ijza. Dikarenakan di sana ada perbedaan antara nah persamaan di dalam pahala dengan persamaan di dalam kecukupan. Qad yakunu syai'un mu'adilan li ghairihi fil ajri walakinnahu la yu'adiluhu fi ijza'ihi. Kadang sesuatu nah sama dengan yang lainnya di dalam pahala, akan tetapi tidak bisa menyamainya di dalam ijza'ihi, yakni tidak bisa mewakilinya. Ara'aitum mathalan idza qala al-insan. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan contoh. Misalnya ada seseorang mengatakan atau mengucapkan sebuah zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat kana kaman a'taqa 4 anfusin min waladi Ismail. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang membaca zikir ini 10 kali itu seperti dia memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Nah, memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Yakni yu'adilu itqa 4 riqabin. Yakni zikir ini pahalanya na'am sama dengan membebaskan 4 orang budak. Lakin law kana 'alaihi itqu raqabatin. Akan tetapi kalau seandainya dia memiliki kewajiban untuk membebaskan budak. Nah, dia menggauli istrinya pada siang bulan Ramadan. Maka di antara kafarahnya adalah itqu raqabah, membebaskan budak. Nah, apakah dengan membaca zikir ini 1 kali atau 10 kali, maka kewajibannya hilang? Nah, tentu jawabannya tidak. Nah, pahalanya sama, akan tetapi tidak bisa mewakili. Nah, yakni di sana ada farq, perbedaan baina al-mu'adalah fi tsawab wal mu'adalah fil ijza. Antara persamaan di dalam balasan dan persamaan di dalam hal mewakili. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis berikutnya, masih tentang surat Al-Ikhlas. Hadis nomor 1019. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulutsal Qur'an, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Ikhlas, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwasanya surat Al-Ikhlas ini na'am menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Riwayat Al-Imam Muslim. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah. Bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya saya mencintai surat ini, yakni surat Qul Huwallahu Ahad. Nabi mengatakan, inna hubbaha adkhalaka al-jannah. Bahwasanya kecintaan kepada surat Al-Ikhlas memasukkan engkau ke dalam al-jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa rawahu al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya secara ta'liqan, yakni tanpa sanad. Nah, di dalam kitab sahih Bukhari ada beberapa hadis yang disebutkan tanpa sanad. Biasanya disebutkan di dalam bab, judul bab atau di awal bab. Dan riwayat secara ta'liqan ini, secara mu'allaqan ini, tanpa sanad ini, tidak sama, tidak masuk di dalam persyaratan hadis-hadis yang disebutkan dengan sanad. Nah, akan tetapi para ulama memiliki karya-karya tulis yang menyebutkan sanad-sanad dari hadis tersebut yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa sanad. Dan dari situ kita mengetahui tentang derajat hadis tersebut. Yang jelas hadis ini dikatakan sebagai hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang surat Al-Ikhlas dengan hadis-hadis sebelumnya menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Bahwasanya surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an. Dan barakallahu fikum, kecintaan seseorang kepada surat Al-Ikhlas ini akan menyebabkan dia akan masuk al-jannah, keutamaan yang sangat besar. Maka setelah kita membaca hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya, terkumpul kepada kita banyak sekali keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Yang pertama adalah kecintaan kepada surat Al-Ikhlas akan menyebabkan seseorang masuk al-jannah berdasarkan hadis ini. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, sebuah riwayat. Barakallahu fikum, dari sahabat Anas bin Malik, kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba. Ada seseorang dari golongan Al-Ansar yang menjadi imam di Masjid Quba. Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u lahum fis shalah faqara'a biha iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafragha minha thumma yaqra'u bi suratin ukhra ma'aha. Jadi imam ini setiap setelah membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas, lalu dilanjutkan dengan surat yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'ah. Dan hal ini dia perbuat pada setiap rakaat yang dijaharkan. Nah, setiap selesai membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dilanjutkan dengan surat yang lain. Pada rakaat kedua juga demikian. Selesai membaca surat Al-Fatihah, dia memulai dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian dilanjutkan dengan surat yang lain. Maka para sahabat atau para makmum mendatangi orang tersebut dan mengatakan kepadanya, innaka taqra'u bihadhi surah. Thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi suratin ukhra. Para sahabat mengatakan, engkau membaca surat ini, surat Al-Ikhlas, lalu engkau menganggap bahwasanya dengan membaca satu surat itu enggak cukup, sehingga engkau membaca surat yang lain. Kemudian para makmum memberikan solusi kepadanya. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha fataq wa taqra'a bi suratin ukhra. Memberikan dua pilihan. Nah, kamu pilih antara membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat itu saja tanpa membaca surat yang lain, atau engkau tidak membaca surat Al-Ikhlas tapi membaca surat yang lain. Nah, antara dua pilihan. Nah, memberikan dua pilihan kepada mereka. Bernegosiasi. Yang pertama, kamu boleh membaca surat Al-Ikhlas tapi tidak boleh melanjutkan dengan surat yang lain. Pilihan yang kedua, kamu tidak membaca surat Al-Ikhlas akan tetapi membaca surat yang lain. Kemudian imam tadi mengatakan, ma ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkannya. In ahbabtum an aummakum biha fa'altu, wa in karihtum taraktukum. Saya tidak akan meninggalkannya. Kalau kalian suka agar saya tetap menjadi imam di sini, maka saya akan tetap melakukan perbuatan tersebut. Kalau kalian tidak suka, saya akan mundur dari imam. Nah, kekeh tetap ingin membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dilanjutkan dengan surat yang lain. Nah, akan tetapi para sahabat melihat dan menilai bahwasanya imam ini adalah yang paling utama, yang paling bagus di antara mereka. Nah, wa karihu an ya'ummahum ghairahu, dan mereka tidak senang kalau yang lain yang mengimami mereka. Falamma atahumun nabi, ketika nabi mendatangi mereka, mereka menceritakan kepada nabi, lalu nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut dan mengatakan, ya fulan, ma yamnauka mimma ya'muru bihi ashabuka wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli raka'atin. Ya fulan, apa yang menahan dirimu dari sesuatu yang diperintahkan oleh teman-temanmu? Nah, untuk melakukan dua pilihan tadi, apa yang menahanmu? Dan apa yang membawamu, memotivasimu untuk membaca surat Al-Ikhlas ini pada setiap rakaat? Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha, saya mencintainya wahai Rasul. Saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hubbaha adkhalaka al-jannah." Sesungguhnya kecintaan engkau dengan surat Al-Ikhlas ini akan memasukkanmu ke dalam al-jannah. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada penjelasan atau keterangan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.